بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، عز من قائل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sahabat inspiratif, kembali kita bersua dalam acara penyejuk hati. Insyaallah dari hari ke hari kita sudah sampai di surah An-Nur, surah ke-24 juz ke-18 ayat 52. Hari ini kita semakin yakin, semakin nyata hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, bahwa Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk untuk kita dan kemudian menjadi pembeda dan penjelasan yang terang benderang. Insyaallah kita sampai di surah ini, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yut'illah rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tatkala membaca ayat ini, Syekh Musa Syarif Allahu Yarham dalam tafsirnya beliau berkata, dengarkanlah, ini merupakan telegram dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang pertama taat atau patuh kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka takut kepada Allah karena dosa-dosanya, yang kemudian terminal muaranya adalah akhirnya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum faulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang meraih kemenangan itu. Jadi ada proses yang dalam season sebelumnya yang dikatakan untuk menjadi orang-orang yang sukses itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami patuhi apa yang menjadi tuntunan hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Saat ini juga Allah menekankan kembali kunci sukses yang paling sederhana, ya. Tidak ada manusia di bumi ini lebih sukses dari bagaimana suksesnya langit mengurus dirinya sendiri, planet-planet mengurus dirinya sendiri. Itu hanya dengan konsep sederhana, patuh saja. Nggak ada babi bu, nggak ada pertanyaan. Jikalau dikatakan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari langit yang sudah mengetahui ribuan tahun silam, bahkan sebelum kita tercipta, saat ini dan esok, masa yang tidak akan terbatas, patuh saja, itu kunci pertama. Jadi kewajiban kita sholat, yang dikatakan oleh Dr. Jainal kemarin, bahwa kurban itu nggak harus ikhlas. Ya, menunggu ikhlas ini nggak kurban-kurban masalahnya. Patuh saja tentang konsep kurban itu dalam dimensi vertikal dan dalam dimensi sosial. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada kepatuhan, ada ketakutan. Wa yakhshallaha ini bicara tentang ketakutan, tentang dosa-dosa kita. Jikalau boleh jujur, dan Allah tidak melindungi aib-aib kita di depan para istri kita, di depan orang tua kita, di depan para sahabat kita dan orang-orang yang kita kenal, insya Allah, jika aib itu dibeberkan, subhanallah, saya juga nggak bisa ngomong di sini, para jemaah. Sahabat inspiratif, wa yakhshallah, dosa, sense of debt, hasibu qabla antu hasabu, menghitung-hitung benar nih, sehingga wajar kita menjadi takut, sehingga wajar kita menjadi orang yang selalu awas, berusaha semaksimal mungkin mencapai pada tipe-tipe kemukminan itu. Wa taqi, yaitu sampai kepada takwa. Takwa itu secara sederhana di sini diawali dari kepatuhan, kemudian membangun rasa takut terkait dosa-dosa yang kita lakukan, sampailah kita pada derajat takwa itu secara bertahap, tangga demi tangga. Faulaika humul faizun, orang-orang yang seperti ini nih yang insya Allah sampai pada lapangan, sampai pada samudra kemenangan itu. Insya Allah di sini ada Ustadz Zainal dan ada Ustadz Perdana yang akan memperkaya kaji kita dan semakin meyakinkan hati kita, insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz Fadli. Ayat 52 membuat kita sedikit bergembira. Karena apa? Karena kita yakin semua kita pernah mengalami dan pernah melakukan kemunafikan. Sebagaimana telah disebutkan Ustaz Fadli tadi, kalau dibuka aib, maka kita pun mengakui banyak salah dan dosa kita. Namun di ayat 52 itu bukan membuat kita meratap dan membuat kita ragu untuk melangkah di jalan iman, tetapi sebenarnya yang sudah, sudahlah. Ya Allah, ada rasa takut atas dosa yang lalu untuk tidak mengulanginya di masa akan datang. Maka ya Allah itu masa lalu, yat takhi itu untuk masa yang akan datang. Yang sudah, sudahlah, kita buka lembaran baru, kita hidup menghadap ke depan. Walaupun ada kaca spion untuk melihat ke belakang, tetapi kita dalam perjalanan mengendarai sepeda motor atau kendaraan kita tidaklah selalu menghadap menatap kaca spion. Karena apa? Karena hidup ini harus melangkah maju ke depan. Ya takhi, artinya muntuk akan datang, majulah. Pengalaman yang lalu, ambillah pelajaran, itulah yang disebutkan dengan kemenangan. Di sisi lain, pendengar yang dimuliakan Allah, kemenangan itu saat manusia bahagia bertemu dengan Allah. Jadi kalaulah iman itu yakin kita kepada Allah, maka puncak kemenangan itu ketika kita bertemu dengan Allah. Ketaatan itu bukanlah fikih minded, bukanlah syariat minded, bukanlah ketika kita mengikuti aturan main semata, tapi sebenarnya menghormati penetap aturan main itu. Inilah sebenarnya yang diinginkan Allah di ayat 52 ini. Maka Allah disebutkan di sini dua kali, wa may yuti'illah wa rasulahu. Sebenarnya wa rasulullah ada kata Allah, yakhsallah ada kata Allah, yattaqhi ada kata Allah. Jadi domirnya ada dua, kata Allahnya ada dua, karena sebenarnya yang ingin ditumbuhkan dalam iman yang memenangkan dan membahagiakan itu adalah menumbuhkan mindset cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta di dunia, kita sudah masuk ke level surga yang paling tinggi, bahkan di atas surga itu. Karena apa? Karena puncak nikmat itu adalah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat ini dikatakan kita menang, karena apa? Karena kita sudah sampai pada mindset level yang sangat tinggi di atas dari surga, yaitu menikmati berkebahagiaan ketika bertemu dengan Allah pencipta di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih Ustaz Jainal, terima kasih Ustaz Fadli, pada pendengar rahimakumullah. Sedikit kita mencoba untuk melihat kembali di ayat 51 dan 52 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang profil orang mukmin yang sebenarnya. Di dalam kehidupan ini melalui ayat 52 ini kita diajarkan untuk mengupgrade, ya, meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang mukmin, semakin mempertinggi level kita, level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya benar-benar kita dapat mendapatkan kehidupan yang terbaik baik di dunia maupun di hari akhirat. Bahwa seorang mukmin itu tidak hanya sekedar mengatakan sami'na wa ata'na, akan tetapi setelah itu dia harus meningkatkan kemampuannya jauh lebih tinggi lagi, yaitu menjadi orang-orang mukmin yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, kalau memang betul-betul ingin menjadi seorang mukmin sejati, maka taatilah Allah dan juga rasulnya, ya, laksanakan. Tetapi ingat baik-baik bahwa tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga jiwa ini harus memiliki wa yakhsyallaha, ya, punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa di dalam kehidupan ini seorang mukmin kalau ingin menyempurnakan keimanannya dengan sebaik-baiknya, maka dia harus punya dua jiwa, dua rasa, yaitu rasa khauf dan rasa raja. Ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dihiasi dengan perasaan harapan yang besar kepada Allah. Ini caranya agar kita menaikkan level keimanan kita. Ini caranya agar kita benar-benar faulaika humul faizun, benar-benar mendapatkan kemenangan dan keberuntungan yang jauh lebih banyak dan lebih baik daripada keterangan ayat 51 yang hanya dijelaskan oleh Allah, wa ulaika humul muflihun. Jadi menariknya di ayat 51 Allah menutup dengan wa ulaika humul muflihun, dan di ayat 52 Allah menerangkan wa ulaika humul faizun. Tentunya ini punya perbedaan, ya. Perbedaannya adalah kalau muflihun itu hanya sifatnya untuk duniawi saja. Kebahagiaan dunia pasti akan didapatkan. Tetapi kalau sudah humul faizun, ya, ini adalah, kalau bahasa Arabnya faiz ini adalah hadiah, ya. Hadiah ini terkadang diberikan membuat yang diberikan itu terkejut karena begitu sangat besar hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak disangka-sangka ternyata faulaika humul faizun. Hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita lakukan. Ya, kita mungkin menganggap taat kepada Allah, kalau sudah sampai waktunya salat kita salat, kalau sampai waktunya diperintahkan untuk puasa kita puasa, kalau ada harta kita keluarkan, kita merasa itu sebagai sebuah kewajiban kita. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah hadiah kelak yang akan Allah berikan yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar sedikit perbuatan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Jadi sekali lagi, upgrade, ya, sebagaimana kita mengupgrade komputer ataupun HP kita, maka keimanan kita juga harus ditingkatkan dalam kehidupan ini. Saya kira itu. Subhanallah, sahabat inspiratif. Demikian pengayaan materi yang kita bahas di hari ini. Bagaimana kemudian sebuah manajemen diri yang efektif yang dikatakan oleh Ustadz Zainal, adanya rasa takut itu sebagai langkah evaluasi masa lalu. Kemudian wayat takhi adalah bicara tentang visi dan futuristik ke depan. Kita tidak terlalu banyak melihat sepion ke belakang jika kita ingin jalan ke depan. Biarkanlah itu menjadi ampunan dan dosa. Demikian yang dikatakan oleh Ustaz Perdana. Ini adalah sebuah upgrading. Sebelumnya dikatakan sami'na wa ta'na, dan saat ini diingatkan lagi wa may yuti'illah wa rusulah. Yang berikutnya adalah yang menarik, khauf wa roja'. Disinilah dia ranah ketakuan itu harus dengan rasa takut dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat kita simpulkan adalah bahwa orang-orang yang mencapai kemenangan besar itu adalah orang-orang yang fokus kepada dalang kehidupan, bukan kepada wayang yang ada di sekitar kita. Bahwa pemilik lahu mulkus samawati wal ard, Allah lah pemilik langit dan bumi, beliaulah dalang. Kemana dan bagaimana jalan cerita sandiwara dunia ini? Cuman terkadang manusia lebih sibuk dengan wayangnya. Itu yang pertama. Dan kesimpulan yang terakhir adalah, mari kita sambut kemenangan besar kita dengan kepatuhan kita, dengan ketakutan dan ketakuan kita, menjadi orang-orang yang besar. Bukan hanya mencapai dengan hadiah-hadiah yang dipaparkan oleh narasumber yang sebelumnya, tapi kita sampai pada bertemu dan dekat dengan Allah yang maha dan serba maha. Di mana kesuksesan yang lebih hebat, kita dekat dengan yang punya para hadiah itu. Jadi hadiah itu dari Allah. Dan kita dekat sama Allah, kita nggak memikirkan hadiahnya. Karena target kita dekat sama yang punya. Insya Allah bermanfaat dan menjadi motivasi dan inspirasi hari ini buat kita. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.